Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Ikhwah wa akhwatin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita lanjutkan dalam kesempatan pagi hari ini tafsir surat Al-Kahfi karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala. Dalam kesempatan pagi hari ini kita akan mulai dengan ayat yang ke-13 dari surat Al-Kahfi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq." Kami kisahkan kepadamu cerita mereka, cerita tentang Ashabul Kahfi bil haqq dengan benar. Innahum fityatun amanu bi rabbihim. Mereka adalah para pemuda yang beriman dengan Rabb mereka. Wajidnahum huda, dan kami tambahkan hidayah kepada mereka. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala ni'mal fa'ilu adalah sebaik-baik sebaik-baik orang yang berkata sidqan wa ilman wa bayanan wa idhahan, dari sisi kejujurannya, dari sisi ilmu, dari sisi kejelasan penjelasan, wa idhahan dan jelasnya penjelasan. Karena firman Allah Tabaraka wa ta'ala itu adalah firman yang mengandung ilmu, kejujuran, kejelasan dan maksud baik. Ada empat hal yang ada dan tercakup dalam firman Allah. Maka firman Allah Azza wa Jalla itu an ilmin, berdasarkan ilmu. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala itu berasal dari kejujuran, menceritakan berita apa adanya tanpa menambahi dan mengurangi. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah firman yang sangat fasih. Fasih dalam bahasa Arab artinya jelas. Jelas ditangkap maksudnya, maunya apa. Bukan kalimat yang bundet, bulat, namun bukan kalimat yang muter-muter sehingga orang bingung menyimpulkan intinya apa, maksudnya dan maunya apa. Satu perkataan, satu kalimat itu disebut fasih ketika jelas. Dan jika dalam bahasa Arab maka ini perkataan terlalu jelas, bisa ditangkap maksudnya ketika tentu membacanya dengan benar, sehingga tidak ada huruf yang salah baca. Kalau hurufnya ada yang salah, jadinya orang bingung ini apa yang dimaksudkan. Demikian pula keinginan Allah Subhanahu wa taala dengan firman yang Allah firmankan adalah sebaik-baik keinginan. Allah inginkan dengan apa, dengan firman yang Allah sampaikan untuk memberi petunjuk kepada hamba-hambanya. Nahnu naqussu 'alaika, kami kisahkan kepadamu. Dan kisah yang disampaikan oleh Allah Azza wa Jalla adalah akmalul qasasi, adalah kisah yang paling sempurna dan kisah yang paling bagus. Karena ini adalah kisah yang muncul dan berasal dari ilmu dan kejujuran, dan berasal dari afsahi ibaratin, kalimat yang jelas, wa afyan, kalimat yang jelas, wa awdah, kalimat yang jelas. Tidak ada firman, tidak ada perkataan yang lebih jelas dibandingkan firman Allah, kecuali orang yang Allah sesatkan hatinya. Maka orang yang Allah sesatkan hatinya, mereka berkomentar tentang firman Allah Hada asatirul awalin, ini adalah dongeng orang-orang dulu. Ini adalah ucapan dusta buatan orang-orang dulu. Kemudian firman Allah itu berasal dari ahsani iradatin, keinginan yang terbaik. Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah inginkan dengan kisah yang Allah sampaikan kepada kita supaya kita sesat. Demikian pula Allah tidaklah menyampaikan kepada kita hukum yang Allah sampaikan dengan tujuan supaya kita zalim. Namun Allah subhanahu wa ta'ala inginkan dengan firman yang Allah firmankan supaya kita mendapatkan petunjuk dan supaya kita menegakkan keadilan. Itulah isi Al-Quran. Isi Al-Quran itu jika diklasifikasikan maka ada dua kelompok besar. Yang pertama adalah kisah, yang kedua adalah cerita atau berita, dan yang kedua adalah hukum, perintah dan larangan. Maka isi Al-Quran yang pertama adalah kisah atau berita. Boleh jadi berita tentang Allah atau berita tentang makhluk Allah. Dan yang kedua adalah hukum, hukum dan aturan-aturan Allah, yaitu berupa perintah dan larangan. Maka berita yang Allah sampaikan adalah berita yang benar, berita yang apa adanya, sama persis dengan kenyataan. Dan hukum yang Allah sampaikan adalah hukum yang adil. Maka keadilan ada dalam hukum Allah, dan semua yang tidak sesuai dengan hukum Allah adalah kezaliman. Oleh karena itu maka kemusyrikan adalah kezaliman, karena kemusyrikan tidak sesuai dengan hukum Allah. Karena hukum Allah yang Allah perintahkan adalah kita mengisahkan Allah subhanahu wa ta'ala, dan itulah keadilan. Maka di sini penulis Muhammad Bissaluddin rahimahullah ta'ala menjelaskan empat faktor yang mengharuskan kita untuk percaya dengan satu kalimat. Jika empat faktor ini kumpul pada satu kalimat, satu nasihat, maka lengkap sudah faktor-faktor yang mengharuskan kita untuk menerimanya dengan baik. Namun jika kalimat atau nasihat atau perkataan yang muncul dan berasal dari seseorang tidak sempurna memenuhi empat hal ini, maka tingkatan kepercayaan kita kepada kalimat tersebut itu akan berkurang berbanding lurus dengan berkurangnya empat unsur dan empat faktor ini. Kalau ada orang yang memberikan nasihat, ada orang yang menyampaikan satu berita, dan dia adalah orang yang berilmu, namun orang ini sering bohong. Orangnya pintar, orangnya pintar, dan orangnya menyaksikan sendiri peristiwa yang dia ceritakan, akan dia ceritakan, atau telah dia ceritakan. Dia pelaku. Orangnya ini suka bohong. Maka tentu kita akan meragukan kalimat yang dia sampaikan. Jika ada orang yang cerita kepada kita dan dia adalah pelaku sejarah, dia adalah pelaku peristiwa, atau dia saksi peristiwa, dia punya ilmu tentang peristiwa yang dia sampaikan, dan kita tahu ini dia adalah orang yang sangat jujur, kejujurannya tidak perlu dipertanyakan. Namun bahasanya budek, bulat, muter-muter, sehingga inti ceritanya apa, maksud ceritanya apa, kita tidak tahu, karena tidak jelas mana ujung dan mana pangkalnya. Dia tidak bisa berbahasa dengan baik. Orang semacam ini kita percaya omongannya, tidak kita percaya omongannya, padahal dia punya ilmu tentang apa yang dia ceritakan. Dia saksi sejarah, dia saksi peristiwa, orang yang jujur, bukan orang yang suka bohong. Kata yang bermasalah, dia adalah orang yang tidak bisa mengungkapkan apa yang dia ketahui. Dia orang yang punya kesulitan untuk berbicara dengan bahasa yang mudah ditangkap dan dipahami. Maka jika demikian keadaan orangnya, maka kita juga tidak percaya dengan kesimpulan yang tertangkap dalam benak kita. Orangnya ini omongannya muter-muter. Terus kita simpulkan, oh mungkin maksudnya demikian. Nah, mungkin karena bahasanya muter-muter, kita nggak bisa memastikan yang dia maksudkan itu ada. Bahasanya gini-gini, oh mungkin A yang dimaksud. Maka hasilnya apa? Mungkin bisa langsung dipercaya? Itu bisa dipercaya. Kemudian yang keempat, kemudian ada orang yang menceritakan satu hal kepada kita, dia saksi sejarah, dia saksi peristiwa, ya, maka dia punya ilmu tentang apa yang dia ceritakan, dia seorang yang jujur, ya. Dan dia adalah orang yang pintar ngomong. Namun dia adalah orang yang hasad sama kita. Maka ketika kita mendapatkan cerita ini, kita akan berpikir, apa maksudnya dengan ini? Kita tidak akan menerima dan menelannya mentah-mentah. Apa maksud dari yang dia sampaikan? Ini maksud jahat atau maksud baik? Nah, jika terkumpul pada diri seorang yang memberikan nasihat kepada kita empat hal ini, nah, kita akan percaya. Maka empat hal ini adalah surut qabulil khabar, adalah empat syarat diterimanya sebuah berita. Maka janganlah Anda menerima satu berita yang berasal dari seseorang kecuali orangnya memiliki empat kriteria yang telah disampaikan oleh penulis. Pertama, orang yang cerita kepada kita, orang yang menyampaikan berita ini tahu betul apa yang dia beritakan. Dia bukan cuma katanya-katanya. Saya sendiri menyaksikan. Kemudian yang kedua, dia adalah orang yang jujur, bicara apa adanya, nambahin tidak, kurangin tidak. Kemudian yang ketiga, dia adalah orang yang bisa berbahasa dengan baik, bisa mengungkapkan apa yang mau dia ungkapkan dengan bahasa yang mudah dicerna dan bahasa yang mudah dipahami. Dan yang keempat, dia adalah orang yang menginginkan kebaikan dengan cerita yang dia sampaikan kepada kita, dan bukan orang yang menginginkan keburukan dengan cerita yang dia sampaikan kepada kita. Maka jika empat hal ini, empat syarat ini telah terpenuhi, maka wajib menerima berita yang disampaikan. Oleh karena itu, maka anggapan sebagian orang bahasanya syarat diterimanya satu berita itu cuma sekedar orang yang sikoh, ini satu hal yang tidak benar. Kalau berita itu diterima cukup dengan sikoh, maka sikoh itu syarat. Sama dengan apa? Sama dengan apa? Sama dengan apa? Ini ada empat syarat. Bahasa orang, ada sebagian orang menggunakan bahasa sikoh. Sikoh itu sama dengan apa? Jujur, agamanya baik. Maka itu baru syarat nomor dua. Orangnya jujur tapi gak tahu, gak tahu permasalahan, gak tahu peristiwa yang mau dia sampaikan. Cuma sekedar modal beritanya, katanya. Maka ada empat syarat agar berita orang yang menyampaikan berita itu kita percaya. Tidak semua berita yang disampaikan oleh orang yang jujur sekalipun kita terima. Karena jujur itu baru syarat pertama. Masih ada syarat-syarat yang lain yang harus dipenuhi supaya kita bisa menerima berita yang disampaikan oleh orang yang menyampaikan sebuah berita. Kemudian berikutnya penulis membahas kata-kata nahnu dalam ayat ini. Kami, nahnu naqussu 'alaika, kami ceritakan kepadamu. Jika ada orang yang bertanya, bukankah Allah itu esa, cuma satu, maka jawabannya memang Allah itu esa cuma satu dan itu tidak perlu dilakukan. Akan tapi ada dua hal, ada hal yang kedua yang juga tidak perlu dilakukan. Bahasanya dia jalla wa ala adalah a'zamul ulama, adalah orang yang paling agung, adalah zat yang paling agung, yang paling mulia. Dan di antara gaya berbahasa orang Arab atau gaya bahasa dalam bahasa Arab, satu orang itu bisa menyebut dirinya dengan sifatul jama'i, dengan bentuk jama', karena dia memaksudkan sebagai pernyataan kalau dia adalah orang yang agung. Dan satu orang yang maklum bahwa tidak ada seorang pun yang lebih agung daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu buktinya Anda jumpai para raja dan para pemimpin, jika mereka mengeluarkan sebuah peraturan, maka seorang raja mengatakan surat keputusannya, kami fulan bin fulan memerintahkan demikian dan demikian. Kenapa raja ini yang jumlahnya satu mengatakan kami? Karena dia memenegaskan dan menyatakan saya adalah orang yang agung, orang yang mulia. Jika demikian, maka semua dhamir jamak yang dinisbatkan kepada Allah, yang Allah gunakan untuk dirinya, maka maksudnya adalah lita'zim, untuk menunjukkan Allah adalah zat yang agung. Maka kata ganti orang pertama yang bentuknya plural, yang bentuknya jamak, itu punya dua makna dalam bahasa Arab. Yang pertama, memang orang ke pertama tersebut jumlahnya lebih dari satu. Yang kedua adalah orang pertama tersebut jumlahnya satu, namun dia ingin mengagungkan dan memuliakan dirinya, menyatakan mulia dan terhormatnya dirinya. Kita katakan gaya berbahasa Arab semacam ini juga sama persis ada dalam bahasa Indonesia. Nahnu naqulu 'alaika naba'ahum bil haqq, kami ceritakan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau kepada semua orang yang baca ayat ini, naba'ahum bil haqq, berita mereka dengan benar. Artinya kami bacakan berita mereka, berita tentang orang tersebut kepadamu, dan kami ceritakan naba'ahum, berita mereka bil haqq, dengan benar. Bil haqq di sini maknanya bisidqi, jujur apa adanya, berita yang sesuai dengan realita, sesuai dengan wakti, sesuai dengan realita dan kenyataan. Maka hak dalam ayat ini maknanya adalah hak. Maka kami ceritakan kepada yang berita tentang Ashabul Kahfi bil hak, dan berita yang kami sampaikannya adalah berita yang apa adanya, sesuai dengan kenyataan. Innahum fityatun amanu bi rabbihim, yang mereka adalah para pemuda yang beriman dengan Tuhan mereka. Fityah maknanya adalah syabab, ya, maknanya adalah para pemuda. Akan tetapi yang namanya fityah adalah pemuda yang memiliki kekuatan kuatul azimah, tekad yang besar, memiliki kekuatan badan dan kekuatan iman. Karena fitiah itu diambil dari kata-kata futuwah, dan futuwah itu maknanya adalah kekuatan, kuat. Maka fitiah adalah pemuda yang fata adalah seorang pemuda yang kuat, kuat fisiknya. Dan tentu yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah pemuda yang juga kuat imannya. Kenapa mereka adalah pemuda yang kita katakan kuat imannya? Karena adalah pemuda yang tampil beda. Mereka adalah beberapa anak muda yang tampil beda dengan sekeliling dan masyarakatnya, masyarakat yang musyrik atau kafir, dan mereka ditampil beda menjadi orang yang bertauhid. Ini adalah menunjukkan kekuatan iman. Kenapa? Karena anak muda itu sukanya mengikuti arus, arusnya ke utara, ke utara, ke selatan, ke selatan. Trennya apa? Yang lagi ngetren apa? Itu umumnya anak muda. Kok ini tampil beda dalam kebaikan lagi? Mungkin ada satu hal yang luar biasa. Ada anak muda yang suka tampil beda, namun biasanya tampil beda yang aneh-aneh, yang jelek-jelek. Ini tampil beda yang baik-baik lagi. Masyarakat yang masyarakat musyrik kafir cuma bertuju saja bedani, beda dengan yang lainnya. Ini luar biasa. Tidak seperti umumnya pemuda, tidak seperti umumnya anak muda yang ikut arus, ya, atau tampil beda namun yang ya, keren dalam artian jelek. Ini adalah betul-betul fityah, betul-betul pemuda yang punya kekuatan, bukan hanya kekuatan fisik, kekuatan tekad. Ini membutuhkan kekuatan tekad untuk tampil beda, berbeda dengan seluruh rakyat, seluruh masyarakatnya, sampai raja-rajanya. Ini butuh kekuatan tekad. Kalau yang enggak punya tekad besar, enggak bisa. Jadi adalah juga membutuhkan kekuatan iman. Wasidna humhuda, kami tambahkan untuk mereka hidayah. Maka Allah Subhanahu wa taala tambahkan kepada mereka al-huda, hidayah. Karena Allah Subhanahu wa taala akan memberikan tambahan hidayah kepada orang-orang yang yahtaduna, mengamalkan hidayah. Artinya setiap kali jika Anda beramal dengan ilmu yang telah Anda, ilmu agama yang Anda miliki, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan hidayah. Yaitu Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan ilmu untukmu. Maka di sini penulis menjelaskan apa makna hidayah dalam ayat ini. Hidayah dalam kami tambahkan untuknya hidayah, ini dijelaskan oleh penulis dengan hidayah ilmu. Hidayah ilmu, hidayah ilmu itu sama dengan hidayah bayan, hidayah irsyad, hidayah ilmu, semuanya sama aja. Karena hidayah itu ada dua macam, ada hidayah ilmu dan ada hidayah amal. Ada hidayah ilmu dan ada hidayah amal. Maka jika seorang itu semakin bersungguh-sungguh mengamalkan ilmunya, maka Allah akan mengamalkan ilmu yang telah dia miliki, maka Allah akan berikan dan Allah akan bukakan untuknya ilmu tentang hal-hal yang belum dia ketahui. Maka ayat ini menunjukkan bahwasanya hidayah itu bertambah dan berkurang, bisa bertambah dan bisa berkurang. Maka ini menunjukkan bahwa iman itu bertambah dan berkurang. Karena di antara sebab sebab bertambahnya iman adalah bertambahnya ilmu. Ketika ilmu ilmu seseorang, pengetahuan seseorang tentang din ini bertambah, maka akan semakin bertambahlah imannya. Kemudian wa'abatna ala kurubim itqamu, dan kami ikat hati mereka, kami teguhkan hati mereka. Itqam ketika mereka berdiri, faqalu lalu mereka mengatakan, Rabbuna Rabbus samawati wal ard, Rabb kami adalah, itu maksudnya sesembahan kami, Rabb di sini maknanya ilah. Kami jika Rab disebut bersendirian, maka mencakup mana? Ilah. Sebagaimana disampaikan siapa? Rasulullah Fauzan di Al-Irsyad ila Sahihil Itiqad. Jika kata-kata Rab disebutkan bersendirian, maka mencakup mana? Ilah. Faqalu Rabbuna Rabbus samawati wal ard, maka Rab kami yaitu sesembahan kami adalah pencipta langit dan bumi, pemilik dan pengatur langit dan bumi. Lan nad'u min dunihi ilaha, kami tidak akan berdoa, tidak akan beribadah kepada selainnya. Laqad qulna idzan syaqqa, jika demikian, jika kami berdoa atau beribadah kepada selain Allah, maka kami telah berucap dengan ucapan yang melampaui batas. Obatna makna aslinya itu ikat, kami mengikat. Namun maknanya adalah sabatna wa qawaina, kami teguhkan, kami kuat, kami tegarkan dan kami kuatkan, dan kami jadikan adanya pengikat untuk hati mereka sehingga tidak lepas. Maka Allah kuatkan hati mereka karena semua kaum mereka adalah kebalikan mereka. Mereka beriman dan semua kaumnya kafir. Wa mukhalafatul qaumi tahtaju ila tasbitin. Ini kaidah psikologi. Wa mukhalafatul qaum tahtaju ila tasbitin. Dan menyelisihi masyarakat beda dengan kanan dan kiri itu membutuhkan keteguhan hati. Berbeda dengan kanan dan kiri itu membutuhkan keteguhan hati. hanya orang-orang yang punya hati yang teguh dan kuat, yang bisa dan siap untuk beda dengan kanan dan kirinya. Kanan dan kirinya musyrik, kanan dan kirinya ahli maksiat. Kok tengah-tengah kejepit sendiri, kecempet di tengah-tengah, kok tidak mau menjadi ikut-ikutan ahli maksiat. Ini butuh untuk kebukuan hati luar biasa. Hanya orang-orang yang punya jiwa besar, punya hati yang kokoh, yang siap untuk beda dengan kanan dan kirinya. Nah, karena itu, karena mereka adalah orang-orang yang tampil beda dengan seluruh masyarakatnya, dan ini membutuhkan keteguhan hati, maka Allah katakan walaupun tenang alam bulu sisi, kami kencang, kami ikat hati mereka sehingga tidak laut dan terseret arus kanan dan kirinya. Ini butuh diikat hati seorang, diikat kuat-kuat agar tidak terseret dengan keadaan sekelilingnya, keadaan kanan dan kirinya. Lebih-lebih lagi jika yang tampil beda ini adalah siapa, masih anak muda, masih muda belia. Karena seorang anak muda itu pun jadi kemungkinan besar akan sangat terpengaruh dengan ucapan ayahnya, ucapan keluarganya. Ketika ayahnya mengatakan dalam kafir saja bisa goyah. Karena ya kata orang, ya, kejiwaan seorang pemuda itu masih labil, masih cari-cari, maka dia akan sangat terpengaruh. Apalagi yang menegur adalah keluarga sendiri. Walakin Allah Rabbah Ta'ala kulubihim, akan tetapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengikat hati mereka sehingga tidak terseret arus, sehingga Allah tegarkan hati mereka. Allah mengatakannya Rabbi, maka ya Allah kuatkanlah hati kami untuk taat kepada-Mu. Dan tidak ada orang yang bisa taat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada di zaman ini, kecuali orang-orang yang memang benar-benar melupakan hatinya. Itqam, ketika mereka berdiri di tengah-tengah kaum mereka mengumumkan tauhid dan berlepas diri dari kemusyrikan dan kekafiran yang dianut oleh masyarakatnya. Faqalu, lalu mereka mengatakan Rabbuna Rabbus samawati wal ard, Rabb kami adalah Rabb langit, pencipta langit dan bumi. Rabb kami bukan hanya Rabb si A dan si B, bahkan Rabb pencipta langit dan bumi. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala lah pemilik, pencipta dan pengatur langit dan bumi. Arab adalah salah satu nama Allah, dan makna Arab adalah Al-Khaliq, Al-Malik, Al-Mudabbir. Sang pencipta, pemilik alam semesta dan pengatur alam semesta. Ini tiga hal yang tiga hal ini menurut saya Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala adalah arkan tauhid rububiyah. Arkan tauhid rububiyah itu adalah mengimani Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pencipta, pemilik alam semesta dan pengatur alam semesta. Siapa yang ada pada dirinya tiga hal ini, tiga keyakinan ini, maka dialah orang yang sangat minimal untuk bisa dikatakan memiliki tauhid rububiyah yang benar. Namun murid beliau, murid Ibn Taymiyyah, Khalid Al-Muslih, arba mengatakan bahasanya akan tauhid rububiyah itu empat. Di samping tiga yang disampaikan oleh guru beliau, maka yang keempat adalah al-Razzaq. Keyakinan bahasanya Allah Subhanahu wa taala lah pemberi rezeki. Berkaitan dengan surat Yunus yang disebutkan oleh Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab di Kuwaitul Ahbar. Walam yubalu bi ahadin, maka mereka tidak peduli dengan siapapun. Maka para pemuda-pemuda ini memiliki kedekatan iman sebagaimana para tukang sihir Fir'aun. Para tukang sihir Fir'aun setelah beriman, dia mengatakan setelah mendengar ancaman Fir'aun, maka mereka mengatakan lanu'tiroka ala maja'ana minal bayinat, kami tidak akan memilihmu, mengutamakanmu daripada bukti yang telah datang kepada kami. Walladzi fatarana, dan daripada Allah yang menciptakan kami. Fakri ma'am taqa, maka putuskanlah api mukau mau putuskan. Lihat tantangan ancaman Fir'aun dibalas dengan ya kan, putuskan api mau kamu putuskan, ancamlah api mukau kamu mau ancam. Innama taqdi hadil hayatad dunia, apa cuma bisa memutuskan, mengancam-ancam dan menghukum di kehidupan dunia ini, sedangkan dunia seluruhnya akan habis dan akan berakhir, baik lama ataupun sebentar. Maka setiap manusia dihadapkan pada dua pilihan, dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, dia akan hidup sampai tua. Kemungkinan yang kedua, dia akan segera mati sebelum tua. Dan kemungkinan pertama tadi, hidup sampai tua, itu juga ujungnya mati juga. Wa nihayatul haram, dan ujung dari kondisi tua, keadaan tua adalah al-mautu aydhan, dan juga kematian. Maka sama hasilnya, baik yang sampai tua ataupun yang tidak sampai tua, hasilnya sama, sama-sama mati. Oleh karena itu seorang penyair mengatakan latifa lil aisi majamat munahwasatan lazzatuhu bidikaril mauti wal harami. Ya, tidak ada kenikmatan dan tidak ada enak bagi satu kehidupan yang kehidupan ini kenikmatannya itu munahwasatan, ternodai, terkeruhkan bidikaril mauti, dengan dikejar oleh kematian, diburu oleh kematian. Walhami, kalau tidak diburu dengan usia tua. Maka penyair mengatakan hidup di dunia ini, senikmat-nikmat hidup di dunia itu tetap tidak nikmat. Kenapa? Karena betapa nikmat keadaan seseorang, tetap dia dibayang-bayangi nanti pasti mati. Kalau ingat persis mati, pas makan enak ingat nanti mati, jadi gak enak. Punya rumah yang demikian mewah, ketika duduk menikmati rumah yang mewah ingat nanti mati, gak enak jadinya. Maka gak ada yang nikmat, senikmat-nikmat orang hidup di dunia ini tetap gak nikmat. Kenapa? Karena kematian itu sebuah kepastian. Al-insan, maka seorang manusia ketika dia ingat kalau dia akan mati, baik umurnya panjang ataupun pendek, maka dia tidak akan merasakan nikmatnya hidup dunia. Nah, karena itu di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah Allah buat manusia lupa dengan hal ini. Tidak setiap saat ingat mati. Coba kalau manusia itu setiap saat ingat mati, sama sekali tidak bisa nikmati hidup ini. Maka di antara nikmat Allah adalah lupa. Maka di antara nikmat Allah adalah lupa. Jadi ditegaskan oleh penulis bahasanya, salah satu nikmat Allah adalah amnesia. Lupa itu nikmat yang patut disyukuri. Lupa itu nikmat yang patut kita syukuri. Di antara nikmat lupa yang Allah berikan kepada kita adalah lupa kalau kita nanti mau mati dan pasti mati. Orang asyik dengan berbagai kegiatannya dan dia tidak ingat kalau dia akan mati. Maka ingat mati itu muncul di waktu-waktu tertentu. Dan di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan lupa adalah lupa dengan musibah. Dengan seiring berbagai aktivitas, orang yang dapat musibah, meninggalnya orang tua dan yang lainnya, akan lupa. Coba kalau teringat di depan mata, udah tidak bisa ngapa-ngapa. Mau apa-apa lemes, teringat musibah. Maka di antara nikmat Allah Azza wa Jal adalah Allah membuat manusia lupa dengan kematian. Akan tetapi yang penting adalah kenapa lupa dengan kematian. Akan tetapi orang-orang yang lupa dengan kematian, yaitu semua manusia, ada dua macam. Ada orang yang lupa dengan kematian karena sibuk dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang lupa dengan kematian karena sibuk dengan urusan dunia. Allah telah rabb samawati wal ard. Samawat artinya beberapa langit, karena langit itu jumlahnya 7, demikian juga bumi juga 7. Bagaimana terdapat dalam beberapa dalil Quran dan Sunnah. Quran di surah Al-Qalam dan Sunnah dalam hadis tentang masalah larangan mengambil tanah milik orang. Siapa yang menyerobot tanah milik orang maka akan dikalungkan di lehernya tanah yang dia serobot sampai 7 lapis bumi. Dan tidak ada hajat untuk, tidak ada kebutuhan untuk menyebutkan dalil-dalil tersebut karena dalil-dalilnya sudah diketahui. Lana sawa min dunihi ilaha. Kami tidak akan berdoa atau beribadah kepada sesembahan selain Allah. Kami tidak akan berdoa. Doa apa yang dimaksudkan dalam ayat ini? Jawabannya ada dua jenis doa sekaligus, doa permohonan dan doa ibadah. Doa permohonan adalah ya Allah, kami minta padamu kelapan rezeki, badan yang sehat, ilmu yang manfaat dan yang lainnya. Ini disebut doa permohonan. Dan inilah makna doa menurut orang awam. Kalau orang awam disebutkan, mereka menggunakan istilah berdoa. Saya mau tadi telah berdoa. Apa maksudnya? Doaul masalah. Kemudian doa yang jenis yang kedua, ini hanya diketahui oleh orang-orang yang belajar agama, adalah doaul ibadah. Yaitu apa doaul ibadah? Semua bentuk ibadah. Puasa itu doa. Bersedekah itu doa. Karena tidak ada satu pun orang yang melakukan amal ibadah kecuali berharap agar ibadahnya diterima. Dia memohon supaya puasanya diterima, zakatnya diterima, dan sebagainya. Maka berkaitan dengan istilah doa dalam Al-Quran, maka jika kita jumpai kata-kata doa dalam Al-Quran, maka maknanya adalah dua jenis doa tersebut, kecuali jika ada indikator yang memalingkannya. Kalau kita jumpai ada kata-kata doa dalam Al-Quran, maka maknanya adalah dua jenis doa itu sekaligus, kecuali terdapat indikator yang menunjukkan makna yang dimaksudkan hanyalah salah satunya saja. Ya, sebagaimana penjelasan Syekh Muslimin di sini, beliau menjelaskan lan nada'uwa di sini, kami tidak berdoa disampaikan dengan dua jenis doa tersebut. Maka dalam ayat ini Ashabul Kahfi tadi mengikrarkan, menyatakan bahasanya mereka beriman dengan rububiyah Allah dan beriman dengan uluhiyah Allah. Mereka menyatakan beriman dengan rububiyah Allah dengan mengatakan Rabbuna Rabbus samawati wal ardh, Rabb kami adalah Rabb langit dan bumi. Dan mereka beriman dengan tauhid uluhiyah, ibadah hanya untuk Allah, dengan mengatakan lan nad'a min dunihi ilaha, kami tidak akan berdoa dan kami tidak akan beribadah kepada selain Allah. Laqad kunna idzan syaqqa, idzan jika demikian, jika kami berdoa dan beribadah kepada selain Allah, maka kami telah berucap dengan ucapan yang melampaui batas. Di sini kalimat yang terakhir ini disampaikan dengan menggunakan tiga penguat, lam, qaf, dan kalimat ini mengandung sumpah. Sehingga makna lengkap ayat ini wallahi laqad kunna idzan syaqqa. Namun sumpahnya dibuang dan digantikan dengan lam yang ini mengisyaratkan adanya sumpah. Idzan jika demikian, yaitu seandainya kami berdoa kepada selain Allah, laqad kunna idzan syaqqa, maka sungguh kami telah mengatakan perkataan yang melampaui batas, yaitu perkataan yang menyimpang dari kebenaran, yaitu perkataan yang sangat terlalu berisi kekafiran. Dan benarlah apa yang mereka katakan, seandainya mereka beribadah kepada selain Allah, niscaya berarti mereka mengucapkan ucapan yang menyimpang dan ucapan yang al-muhil bil kufri, menunjukkan terlalu kafir, terlalu jauh dalam kekafiran waliyadu billah. Ha'ulai kaumun abtaradu min dunihi alihah, mereka-mereka kaum kita, masyarakat kita, mereka-mereka ini menjadikan selain Allah alihah, banyak sesembahan. Mereka punya banyak sesembahan selain Allah. Laula ya'kun 'alaihi bisultanin bayyin, hendaknya kalian datangkan kepada mereka bukti yang nyata, argumen yang kuat. Faman adzamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba, siapakah orang yang lebih zalim daripada orang yang berdusta atas nama Allah, mengatakan Allah punya tandingan padahal Allah tidak punya tandingan, mengatakan Allah punya anak padahal Allah tidak punya anak. Maka di sini para Ashabul Kahfi ini mengisyaratkan kepada wujatul nazarihim, sudut pandang mereka, alasan mereka kenapa mereka meninggalkan kaum mereka, masyarakat mereka. Kenapa mereka pergi ke gua meninggalkan kaum dan masyarakatnya? Mereka mengatakan karena masyarakat kita ini memiliki banyak sesembahan selain Allah. Mereka menjadikan alihatan banyak sesembahan selain Allah yang mereka sembah selain Allah. Laula ya'tun 'alaihim bisultanin bayyin. Laula maknanya adalah halla. Laula maknanya halla. Makna yang agak tepat dalam untuk makna halla atau laula di sini ya, itu pakai bahasa Jawa atau pakai bahasa Indonesia kurang ada yang mendekati maknanya. Laula di sini maknanya halla. Halla itu maknanya adalah mbok yo, mbok yo kalian datangkan ya, bukti yang nyata. Yang kurang lebih kalau dalam bahasa Indonesia ya, seharusnya, sepantasnya, seyogianya, sepantasnya ya'tun 'alaihim bisultanin bayyin, bukan kalian ya, mereka maksudnya ya, laula ya'tun 'alaihim bisultanin bayyin, maka sepantasnya mereka datangkan, mereka itu masyarakat, alaihim atas mereka, merekanya adalah alihah. Maka tidaklah mereka seharusnya mereka datangkan sultan yang bayin, bukti yang nyata yang menunjukkan kalau berhala-berhala tersebut adalah sekutu-sekutu Allah. Ya tuna, maka ya'nya, wawunya di sini kembali ke masyarakat kaumuna, alaihim, himnya kembali ke aliha. Maka maknanya halal seharusnya mereka datangkan alaihim atas mereka datangkan bukti untuk menunjukkan bahasanya berhala-berhala tersebut memang adalah aliha, memang adalah sesembahan. Maka hendaknya mereka mendapatkan bukti kalau berhala-berhala tersebut adalah sesembahan yang layak untuk disembah, dan dalam mereka mendapatkan bukti kenapa mereka menyembah berhala-berhala tersebut. Maka yang diminta dari masyarakat, diminta dari orang-orang musyrik adalah mendatangkan dua bukti, dua alasan, dua argumen. Dalam mereka membuktikan bahwasanya yang mereka sembah itu adalah memang alihah, sesuatu yang layak untuk disembah. Kemudian dalam mereka buktikan bahwasanya beribadah kepada berhala-berhala tersebut adalah satu hal yang benar dan tepat dan tidak salah, dan mustahil ada bukti argumen yang benar untuk dua hal ini. Maka dalam mereka datangkan bisultan yang bayin, bukti yang nyata. Mana aslinya sultan, maknanya adalah kullu manil insan bin sultan, segala sesuatu yang dengannya orang itu memiliki kekuasaan. Maka boleh jadi maknanya, makna sultan adalah dalil. Semisal firman Allah Subhanahu wa taala, in indakum min sultanin berada, tidaklah kalian memiliki dalil atau dalil ini. Yang kedua, boleh jadi makna sultan dalam Al-Qur'an adalah al-quwwatu wal-ghalabatu, kekuatan, wal-ghalabah dan kekuatan. Semisal firman Allah tentang setan, tentang iblis, innama sultanhu alladzina yatawallawnahu walladzina hum bihi musyrikun. Setan itu atau iblis itu hanya punya kekuasaan atas orang-orang yang loyal, orang-orang yang cinta dengan iblis, dan orang-orang yang mereka menyekutukan Allah dengan setan. Kemudian makna yang ketiga untuk sultan dalam Al-Quran, makna sultan dalam Al-Quran yang ketiga kata penulis adalah al-hujjah wal burhan. Hujjah, argumen, hubungan dan bukti. Bagaimana firman Allah Ta'ala dalam ayat ini, bisultanin bayin, maknanya adalah bihujjatin zahiratin, dengan hujjah yang jelas, yang dengan hujjah tersebut mereka punya kekuasaan. Maka di sini penulis menyampaikan tiga makna sultan dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran sultan punya dua, tiga makna. Yang pertama adalah dalil, sekedar dalil. Yang kedua adalah kekuasaan, kekuatan. Dan ketiga adalah hujjah, argumen yang yang dengan argumen tersebut orang itu punya kekuasaan untuk memaksa hati orang untuk menerimanya. Dan benarlah apa yang Allah katakan, bahwasanya argumen adalah sultan. Ilmu itu sultan. Ketika orang punya argumen yang mematikan, maka orang yang bangkang itu akan terdiam. Orang yang menolak boleh jadi akan jadi menerima. Orang yang ngeyel jadi menerima. Kenapa? Disampaikan padanya ilmu. Maka ilmu itu sultan. Karena dengan ilmu orang ini mau tidak mau jadi menerima. Setelah dihadapkan pada ilmu, maka ilmu adalah sultan atas hati. Ketika aku menyerah, aku mematikan, aku kuat, tidak ada pilihan bagi orang kecuali mengatakan ini benar. Maka hati pun menerima dan berubahlah orang yang menerimanya. Maka itulah kekuatan ilmu, itulah fadilah ilmu. Dia menjadi sultan, kekuatan yang luar biasa, bisa mengubah hidup orang. Kehidupan orang itu bisa berubah 180 derajat dengan sebab ilmu. Kalau kalian itu sangat tepat ketika Allah katakan bahasanya ilmu itu sultan, adalah kekuasaan, kekuatan. Karena ilmu itu sultan atas hati, berkuasa terhadap hati. Ilmu yang kokoh, ilmu yang benar, ilmu yang argumentatif, yang memuaskan itu akan berkuasa terhadap hati. Dan ini akan menyebabkan berubahnya keadaan seseorang dan hidup seseorang. Faman alamu menyebtar alallahi kadiba. Maka siapakah orang yang lebih zalim daripada orang yang berdusta atas nama Allah? Man di sini adalah kata tanya, namun artinya adalah tidak. Sehingga tidak ada satupun yang lebih zalim daripada orang yang berdusta atas nama Allah. Namun di sini ada kaidah yang patut diperhatikan dan diingat dan dicamkan. Wa'lam anna al-istifhama idza dumina ma'na nabi sara bihi ziyadatu qa'idatin wa hiya annahu yakunu musyraban ma'na tahaddi. Ketahuilah bahasanya kalimatnya jika dimasukkan ke dalamnya makna nabi, maka jadilah dalam kalimatnya tersebut makna baru, faedah tambahan, yaitu dimasukkan ke dalamnya makna tantangan. Itu faedah kenapa orang Arab menggunakan adatul istifham bimakna nabi. Kenapa mereka kalau mau cuma mau mengatakan nabi, apa tidak mengatakan menggunakan harfun nabi ma'la? Itu kenapa memilih harful istifham dipakai untuk nabi? Maka di sini disampaikan kaidah apa maksud orang Arab menggunakan kata tanya dan maknanya adalah peniadaan. Kata tanya namun maknanya adalah tidak. Jawabannya adalah untuk memuaskan, untuk memasukkan ke dalamnya makna tantangan. Datangkan yang selain itu. Artinya apa? Faman adzamu, siapa yang lebih zalim daripada orang yang berdusta atas nama Allah? Jika ada datangkan orang yang sebutkan, datangkan orang yang lebih zalim daripada orang yang berani berdusta atas nama Allah. Faman alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'izni. Maka siapa yang bisa memberi syafaat di sisi Allah ila bi ibni kecuali dengan izinnya. Jamin tidak ada. Datangkan, datangkan bukti adanya satu makhluk yang bisa memberi syafaat di sisi Allah tanpa izin Allah. Jamin tidak akan ada. Maka ada makna tantangan. Lianna Nabi yang menjawab la yadul ala bahadi. Karena kalau sekedar langsung pakai kata-kata Nabi, ya, maka tidak mengandung untuk tantangan. Seandainya orang mengatakan Zaid tidak berdiri, maka di sana tidak ada tantangan. Maka tapi jika dikatakan siapa yang berani berdiri di sini kecuali Zaid, jadi tantangan. Datangkan siapa yang berani, buktikan siapa yang lebih berani berdiri, siapa yang berani berdiri di sini selain Zaid. Oleh karena itu ketika Allah katakan siapa yang lebih zalim daripada orang yang berdusta atas nama Allah, maka dalam kalimat ini terdapat tantangan. Sehingga maknanya adalah beritahukan kepada aku, ya, wujudkan untukku, datangkan untukku seseorang yang lebih zalim daripada orang yang berdusta atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang kita baca sebentar pagi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.